Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Dialah yang memudahkan untuk kita semua sebab-sebab kebaikan. Di tangan-Nya lah biadihil khair. Di tangan-Nya lah segala kebaikan itu. Dan kepada-Nya lah kebaikan itu semuanya akan kembali. Kita bersyukur kepada-Nya, memuji dan menyanjung-Nya pada setiap keadaan. Itu adalah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah yang mengenal akan keagungan Rabb-nya, kebaikan dan kemuliaan-nya, serta mengetahui akan diri-nya yang sedikit di dalam bersyukur banyak melalaikan nikmat, bahkan mungkin banyak di dalam kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kesempatan pertemuan ini sebagai pertemuan yang dirahmati, sebagai hal yang membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat, dan memberikan kepada kita semua keberkahan di dalam kehidupan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tema pembahasan di pagi hari ini sebagaimana yang telah dibaca, bekal-bekal syar'i saat fitnah atau saat badai fitnah melanda. Ini pembahasan tentang pijakan-pijakan dan dasar-dasar yang diperlukan oleh seorang hamba ketika sedang terjadi fitnah. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Dimaklumi bahwa pembahasan ini sangat diperlukan, khususnya untuk kita yang hidup di masa sekarang ini. Kita sudah 14 abad terpaut dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau saja di masa beliau hidup, beliau berkata di dalam sebuah hadis yang mutawatir, "Bu'ittu ana was-sa'ati ka'ahatain." Saya diutus sedangkan hari kiamat, antara saya dan hari kiamat seperti ini. Beliau berisyarat antara jari tengah dan jari, antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Jarak yang sangat dekat. Iya. Dan kita sudah 14 abad dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, "Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Tidak ada sebuah masa kecuali masa setelahnya lebih jelek dari masa sebelumnya. Lebih jelek daripada masa sebelumnya. Karena itu, bagi seorang hamba yang menghendaki keselamatan, hendaknya memiliki pijakan-pijakan, memiliki dari dasar-dasar syar'i yang dia pegang di dalam kehidupannya. Dengannya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetuk segala pintu kebaikan dan menghindari segala kejelekan dan menjauhi segala pintu kejelekan. Iya. Sejumlah nas dari Al-Quran maupun hadis peringatkan tentang bahaya fitnah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa." Takutlah kalian kepada sebuah fitnah. Disebutkan di sini dalam bentuk mufrad nakirah. Iya. Takutlah kalian kepada sebuah fitnah. Fitnah apa saja? Membahayakan. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Yang tidak menimpa orang yang berbuat zalim di antara kalian secara khusus. Di fitnah ini, ketika terjadi, bukan orang-orang zalim saja yang terkena. Orang-orang salih juga mungkin terkena dari fitnah tersebut. Iya. Kemudian Allah tegaskan, wa'alamu anna Allah syadidul iqab. Ketahuilah, sungguhnya Allah amatlah keras siksaannya. Maka ayat yang agung ini menunjukkan keumuman musibah fitnah yang akan melanda manusia. Apakah pada keagamaannya atau pada keduniaannya? Atau pada keduniaannya? Di dalam fitnah keagamaan, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sejumlah hadis yang memperingatkan kita untuk berwaspada dan berhati-hati. Kata beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya." Kata Rasulullah, bersegeralah kalian dengan amalan-amalan dalam menghadapi berbagai fitnah. Perhatikan bagaimana wejangan Rasulullah. Bersegeralah kalian dengan melakukan amalan-amalan dalam rangka menghadapi apa? Menghadapi fitnah-fitnah. Iya. Berbagai fitnah. Kakita'il laylil mudlima. Kakita'il laylil mudlim. Seperti potongan malam yang gelap gulita. Digambarkan bagaimana kondisi fitnah. Ibarat seorang di tengah malam, tidak ada cahaya tidak ada penerangan, gelap gulita. Perhatikan bagaimana bentuk dari bahaya yang mengancam. Kata beliau, yusbihur rajulu mu'minan. Pada pagi hari, seorang lelaki, dia adalah seorang mu'min. Wa yumsi kafiran. Tetapi pada sore harinya, dia telah menjadi kafir. Wa yusbihu kafiran. Wa yumsi mu'minan. Wa yusbihu kafiran. Atau, pada sore harinya, dia adalah seorang mu'min. Tetapi pada pagi harinya, dia telah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhim minat dunya. Dia menjual agamanya dengan sesuatu yang hina, dengan songgok dari dunia. Iya. Perhatikan bagaimana dahsyatnya dari fitnah tersebut. Dan fitnah ini apabila melanda, kadang merusak akal. Orang-orang yang tadinya terlihat baik, terlihat wajar, terjadi banyak perubahan. Akalnya menjadi tidak terukur, lepas kontrol. Iya. Karena itu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada kami, para sahabat, kata Abu Musa. Kata beliau, inna baina yadi sa'a laharjan. Sesungguhnya sebelum hari kiamat nanti, kata Nabi, akan terjadi harj. Ditanyakan, ya Rasulullah, apa itu harj? Kata beliau, al-qatl, pembunuhan atau peperangan. Iya. Maka sebagian dari kaum muslimin yang hadir ketika Nabi berucap seperti itu berkata, ya Rasulullah, kami ini tiap tahun berperang. Ya. Setahun kami telah memerangi kaum musyrikin begini dan begitu. Kata Nabi, laisa biqatlil musyrikin. Bukan antara apa namanya adanya harj sebelum hari kiamat, bukan maknanya pembunuhan, peperangan antara kaum musyrik, memerangi kaum musyrikin, bukan itu yang dimaksud. Kata Nabi, walakin yaqtulu ba'dukum ba'dha hatta yaqtulu ar-rajulu jarahu wa ibna ammihi wa dha qarabatihi. Akan tetapi sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lainnya, sampai seorang lelaki kadang dia bunuh tetangganya, anak pamannya, dan garib kerabatnya. Iya. Dahsyat. Ketika mendengar hal tersebut, maka sebagian kaum ada yang berkata, ya Rasulullah, di mana akal-akal kami pada hari itu? Kok bisa sedemikian rupa perbuatannya? Iya. Kata Rasulullah, tunza'u uqulu akthari dalika zaman. وَيَخْلُقُ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ لَا أُقُولَ لَهُ. Kata beliau, tidak ada. Akal-akal kebanyakan penduduk zaman itu telah dicabut. Ya. Dan yang tersisa diganti dengan manusia yang tidak berarti, tidak ada akal pada mereka. Tidak ada akal pada mereka. Perhatikan bagaimana dahsyatnya fitnah. Iya. Ini hadith-hadith tentang fitnah. Penjelasan akan terjadinya dan bagaimana bahayanya wajib kita renungi. Kita perhatikan. Dia ujian Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan di tengah manusia. Kita ada kewajiban untuk mempersiapkan diri di dalam menghadapinya. Iya. Dalam hadith-hadith yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berbagai sifat dari fitnah-fitnah yang terjadi. Berbagai sifat beliau terangkan. Di antaranya beliau terangkan tentang banyaknya fitnah yang akan terjadi. Di dalam hadith Usama bin Zaid yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik di sebuah benteng dari benteng-benteng kota Madinah. Kemudian beliau berkata, "Hal tarawna ma ara? Inni la ara mawaqi al-fitan khilala buyutikum kamawaqi al-qatar." Kata beliau, "Apakah kalian melihat seperti yang aku lihat?" Sesungguhnya, kata Rasulullah, saya melihat tempat-tempat terjadinya fitnah. Saya melihat tempat-tempat terjadinya fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian. Iya. Seperti tempat-tempat jatuhnya hujan. Perhatikan ketika hujan jatuh, ada tempat yang tersisa. Hah? Perhatikan bagaimana dahsyatnya fitnah itu. Diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tempat terjatuhnya hujan. Iya. Di antara jenis fitnah, ada fitnah yang bergejolak seperti gelombang lautan. Dahsyat sekali. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita ketika duduk di sisi Umar bin Al-Khattab, tiba-tiba Umar bertanya, "Siapa di antara kalian yang menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah?" Ya, maka Hudzaifah berkata, dan Hudzaifah dikenal dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Beliau punya takhasus spesialis di hadith-hadith tentang terjadinya fitnah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Hudzaifah bin Al-Yaman nama-nama kaum munafikin. Iya. Karena itu Hudzaifah digelari oleh para sahabat orang yang memegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah. Maka Hudzaifah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruhu as-salatu was-shaumu was-shadaqatu wal-amru bil ma'ruf wal-amru wan-nahy." Kata beliau, fitnah yang terjadi pada seseorang di tengah keluarganya, anak-anaknya, hartanya dan tetangganya. Tapi fitnah ini bisa digugurkan oleh salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini hadis indah ya. Terdapat penjelasan bagaimana keumuman fitnah, tapi diterangkan obatnya, apa yang bisa menggugurkan fitnah. Itu salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Iya. Maka kata Umar, bukan itu yang saya tanyakan. Iya. Tapi saya tanya, kata Umar, tentang fitnah allati tamuju maujal bahar. Saya tanya tentang fitnah yang bergelombang bagi ombak lautan. Begitu Umar berucap seperti itu, maka Hudzaifah berkata, "Ya Amirul Mukminin, tidak ada bahaya terhadap engkau dari fitnah itu." Jadi Hudzaifah sudah tahu apa fitnah yang dimaksud oleh Umar. Karena itu langsung beliau katakan, "Wahai Amirul Mukminin, tidak ada bahaya antara kamu dengan fitnah tersebut. Antara engkau dan fitnah itu ada pintu yang menutup." Iya. Ada pintu yang menutup. Umar bertanya, "Apakah pintu ini akan dibuka atau dipecah?" Jadi kalau ada pintu menutup, iya, terhindar sudah dari masa fitnah atau dari fitnah. Tapi pintunya suatu saat akan hilang. Cara hilangnya bagaimana? Dibukakah atau dipecahkan? Iya. Kata Hudzaifah, bahkan dipecahkan. Kata Umar, kalau begitu tidak akan tertutup selama-lamanya. Iya. Kalau ditutup, terbuka, dibuka, fitnahnya masuk. Setelah itu mungkin ditutup. Tapi kalau pintunya sudah dipecahkan, dia akan terus berjalan, mengalir. Iya. Kata Hudzaifah, benar. Tidak akan ditutup selama-lamanya. Iya. Dan di akhir dari riwayat, Hudzaifah ditanya, apakah Umar tahu tentang apa namanya pintu itu? Kata Hudzaifah, iya, dia sangat tahu. Seperti dia tahu bahwa setelah siang hari ini adalah malam. Setelah siang adalah apa? Malam. Karena pintu itu adalah dirinya sendiri. Karena pintu itu adalah apa? Umar ibn al-Khattab sendiri. Setelah Umar terbunuh radhiyallahu anhu, terbukalah pintu fitnah. Dan ini adalah hal yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung fitnah-fitnah yang akan terjadi. Kata beliau, minhunna thalathun la yakatna yadharna syai'an. Di antara fitnah-fitnah itu ada tiga fitnah yang hampir saja kalau fitnah itu terjadi tidak menyisakan sesuatu apapun, hampir tidak menyisakan sesuatu apapun. Wa minhunna fitanun kariyahis sayf. Dan di antaranya ada fitnah-fitnah bagaikan angin musim panas. Iya. Angin musim panas. Pernah merasakan angin musim panas? Iya. Di Indonesia ini tidak ada musim panas. Dan tidak ada yang disebut riyahis sayf. Baik. Kondisi yang sangat panas, angin berhembus, tidak membawakan kesejukan bagi orang. Tidak membawa apa? Kesejukan bagi orang. Ini diantara jenis fitnah. Kemudian kata beliau, minha sigarun wa minha kibar. Dan ada fitnah-fitnah yang kecil, ada pula fitnah-fitnah yang besar. Hadith yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Hadithnya panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha." Sesungguhnya umat kalian ini, yaitu umat Islam, afiatnya telah dijadikan pada generasi awalnya. Iya. Dan akhir dari umat ini akan ditimpa oleh ujian dan perkara-perkara yang kalian sendiri mengingkarinya. Perhatikan. Rasulullah memberikan perbandingan generasi awal dan generasi akhir dari umat. Iya. Karena itu generasi awal umat selalu menjadi panutan untuk generasi akhir, generasi yang datang setelahnya yang ingin selamat. Hendaknya mereka menempuh dari jalan keselamatan. Iya. Yang dijalani oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa taji'u fitnatun fayurakkiku ba'daha ba'da." Maka akan datang fitnah. Akan datang fitnah. Sebagian fitnah ini akan membuat lembek sebagian fitnah yang lainnya. Ini dalam sebuah bacaan ya, ada beberapa riwayat. Membuat lembek maksudnya fitnahnya sudah terjadi dahsyat. Datang lagi dahsyat lebih daripada itu. Yang sebelumnya dikatakan, oh itu tidak ada apa-apanya yang kemarin. Datang lagi setelahnya, oh ini tidak ada apa-apanya. Akhirnya karena sudah terbiasa menjadi apa? Lembek sebagiannya. Iya. Wa taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi mahlakati. Datanglah sebuah fitnah, maka seorang mukmin berkata, oh ini di sinilah tempat saya binasa. Khawatir sudah terhadap fitnah ini, dia tidak bisa selamat lagi. Sinilah tempat binasa. Iya. Thumma tankashif. Kemudian fitnahnya tersingkap. Wa taji'ul fitnah, kemudian datang lagi fitnah. Fayaqulul mu'min hadhihi wa hadhihi. Setelahnya dia berkata, ini tempat kebinasanku. Tersingkap lagi, dia berkata lagi, ini tempat kebinasan. Saking dahsyatnya fitnah tersebut. Maka ini renungan-renungan dari hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan banyaknya ujian dan cobaan dan fitnah yang akan menimpa. Karena itu tidak pantas seorang muslim dan muslimah tidak memiliki bekal-bekal syar'i yang bisa melindunginya, menjaganya ketika fitnah itu terjadi. Ketika fitnah tersebut terjadi. Maka ini beberapa bentuk gambaran fitnah yang terjadi di dalam kehidupan apa? Keagamaan seorang hamba. Dalam keagamaan seorang hamba. Sebagaimana fitnah itu juga terjadi. pada keduniaan. Tapi fitnah-fitnah yang terkait dengan dunia itu bukanlah hal yang dibahas dan dipertimbangkan dengan sangat berat oleh seorang muslim. Karena yang paling pokok, bagaimana dia menghadapi fitnah terkait dengan apa? Agamanya. Iya. Musibah yang menimpa seorang hamba di dalam agamanya itu lebih berat daripada musibah yang menimpanya di dalam apa? Dunianya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doa yang selalu beliau baca di akhir majlis, beliau berkata, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan musibah yang menimpa kami di dalam agama kami ini. Jangan Engkau jadikan musibah yang menimpa kami di dalam agama kami. Iya. Tema pembahasan kita di pagi hari ini adalah bekal-bekal syar'i saat fitnah melanda. Walaupun banyak pembahasan seputar masalah fitnah. Iya. Ada pembahasan terkait dengan sebab-sebab munculnya fitnah. Dan itu juga pembahasan penting. Tapi karena memang tema dari pembahasan hari ini bukan pembahasan yang panjang, kita meringkas. Dan saya akan masukkan poin-poin itu di inti dari pembahasan yang kita akan kaji. Iya. Tentang masalah kiat dan bekal-bekal yang diperlukan oleh seorang hamba di dalam menghadapi fitnah. Iya. Bekal yang pertama diingatkan pada awal ayat yang saya bacakan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah." Bertakwalah kalian. Takutlah kalian akan sebuah fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kalian secara khusus. Iya. Maka awal bekal untuk seorang hamba di dalam menghadapi fitnah adalah dia mempersiapkan ketakwaan. Memiliki dari ketakwaan, yang dengan ketakwaan tersebut dia jaga dirinya dari segala bentuk fitnah. Iya. Salah seorang tabi'i yang mulia bernama Talq ibn Habib rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang fitnah yang terjadi di masanya. Iya. Maka beliau berkata, "Idza hajatil fitnah fa alaikum bittaqwa." Kalau fitnah itu datang menyerang, maka berlindunglah kalian dengan ketakwaan. Berlindunglah kalian dengan ketakwaan. Kemudian beliau ditanya, "Apa itu takwa?" Kata beliau, "Takwa amalun bi ta'atillah. Raja'a rahmatillah ala nurin minallah." Takwa itu adalah engkau beramal ketaatan kepada Allah dengan mengharap rahmat Allah di atas cahaya dari Allah. Wa taqwa tarku ma'siyatillah makhafa iqabillah ala nurin minallah. Dan takwa itu adalah engkau meninggalkan maksiat kepada Allah karena takut kepada siksaan Allah sesuai dengan cahaya dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian ucapan Talq ibn Habib, diriwayatkan oleh Ibn al-Mubarak, Ibn Abi Syaibah dan selainnya. Dan ini adalah wasiat yang sangat berharga, menunjukkan kedalaman fikih para as-salaf, kedalaman fikih mereka. Iya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi kepada kalian furqan, diberi pembeda. Iya. Dan ini luar biasa dari manfaat ketakwaan. Diberi pembeda. Dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang manis dan yang pahit, antara fitnah dan keselamatan. Allah berikan kepadanya furqan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan gugurkan dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Allah akan mengampuni kalian. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah Maha memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'an." Kalau kalian bersabar dan selalu bertakwa, maka makar mereka tidak akan membahayakan kalian sama sekali. Tidak akan membahayakan kalian sama sekali. Iya. Maka ini dari kaidah syar'i dipegang oleh seorang hamba tatkala dia menghadapi berbagai fitnah. Perlu ketakwaan, yaitu dengan menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Perlu ketakwaan di dalam mencocokkan setiap langkahnya di atas as-siratul mustaqim. Iya. Dan itu dari pokok yang mengantar seorang kepada ketakwaan dan menjaganya. Karena itu di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subul fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqakum bih la'allakum aba tattaqun." Sesungguhnya ini jalanku yang lurus. Ikutilah jalan yang lurus tersebut dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Sebab jalan-jalan yang lain itu akan memecah kalian dari jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan supaya kalian bertakwa. Itu ujungnya untuk kembali ke mana? Kepada takwa. Kalau dia istiqamah di atas jalan, lurus di atas tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak perlu khawatir. Dia di atas jalur ketakwaan. Iya. Di atas jalur ketakwaan. Dan takwa itu akibatnya selalu indah, selalu baik. Wal akibatu lil muttaqin. Akibat yang terbaik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk orang-orang yang bertakwa. Iya. Karena itu di sini ada sejumlah sebab dari munculnya fitnah, dari munculnya musibah. Iya. Di antara sebab tersebut adalah dosa dan maksiat. Dan ini keluar bertentangan dari makna takwa. Bertentangan dari makna takwa. Akhirnya terjadilah berbagai musibah, terjadilah berbagai fitnah disebabkan karena dosa dan kesalahannya. Baharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tawadda ithnani fa furriqa bainahuma illa bi dhanbin ahdathahu ahaduhuma." Tidak ada dua orang yang saling mencintai kemudian dipisahkan antara keduanya kecuali karena sebuah dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Iya. Maka musuh itu, orang-orang kafir, itu tidak dikhawatirkan oleh umat Islam. Iya. Tidak terlalu dikhawatirkan. Siapa yang berada di luarnya. Tapi yang paling kita khawatirkan terhadap diri kita dan terhadap umat, itu adalah dosa. Dosa-dosa kita. Kemaksiatan yang kita lakukan. Iya. Dan inilah yang menjadi sebab turunnya berbagai musibah dan petaka. Apakah pada diri, keluarga, masyarakat maupun di dalam negara. Iya. Karena itu andai kata sebuah negeri selalu menjaga dirinya di atas ketakwaan, Allah telah menjaminnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Allah jamin. Berkah-berkah dari langit dan bumi akan dibukakan. Akan tetapi mereka mendustakan. Maka kami pun menyiksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Iya. Dari bentuk ketakwaan, seorang sibuk supaya dia selamat ketika terjadi fitnah di atas jalan syar'i, dia sibuk dengan ibadah, dia sibuk dengan amalan-amalan salih, dia tinggalkan dari dosa dan maksiat, jangan dia masuk ke dalam hal-hal yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Dan ini bentuk dari ketakwaan. Iya. Dan tidak perlu terlalu khawatir, oh ini si fulan betul-betul keterlaluan, betapa banyak dia sikat saya, iya, dia bicarakan saya ditahdir di mana-mana. Ini memang harus dikasih pelajaran. Ya. Ini harus dipahami bahwa si fulan berbicara dan seterusnya miskin, mereka enggak tahu. Ya. Bahwa orang yang diam tidak menjawabnya, ya, itu adalah hal yang lebih banyak berkahnya daripada berbicara dan menjawab orang-orang yang tidak ada gunanya. Allah sudah menjamin, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'an. Kalau kalian bersabar dan selalu bertakwa, maka mereka tidak akan membahayakan kalian sama sekali. Tidak perlu khawatir. Iya. Tidak perlu khawatir. Karena itu, selalu kembali kepada diri. Memperbaiki dan benahi diri. Dan ini akan lebih banyak manfaatnya. Kalau sibuk mengurus orang, aib diri itu banyak. Banyak hal yang harus diperbaiki. Iya. Jangan selalu dia hitung orang celahnya begini, celahnya begini, cara menyatukannya begini, begini dan begitu. Kapan dia ingin hidup bahagia? Kapan dia beribadah kepada Allah? Kapan dia beribadah kepada Allah? Darah perbaikan itu bukan dari memperbaiki orang lain. Kalau ingin memperbaiki, perbaiki diri sendiri. Itu dasar perbaikan. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum ini sendiri yang merubah keadaannya. Ya, ayat ini semisal dengan ayat apa namanya? Itu ayat di surah Ibrahim, ya, semisal dengan ayat di surah Al-Anfal. Ya, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hal tersebut karena Allah tidak akan mengganti sebuah nikmat yang Allah berikan kepada satu kaum hingga mereka sendiri yang merubahnya. Jadi dasar pada dua ayat ini, orang yang tadinya diberi nikmat oleh Allah, kemudian nikmat ini berubah menjadi musibah, berubah menjadi petaka. Iya. Maka ini dua ayat menunjukkan nikmat tidak akan berubah menjadi petaka kecuali karena perbuatan dirinya sendiri. Tapi diambil dari kedua ayat pemahaman kebalikan. Bahwa seorang yang berada dalam musibah dan petaka, kalau dia ingin keluar darinya, caranya dia rubah keadaan dirinya. Dia tinggalkan hal-hal yang dengannya apa? Menjatuhkannya ke dalam musibah dan petaka tersebut. Dia rubah dirinya sendiri. Dan itu penekanannya, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka merubah keadaan diri sendiri, ya. Ya. Kemarin-kemarin ribut masalah BBM. Dan selalu saja ribut masalah BBM. Kalau BBM naik, ya, paling ujung-ujungnya presiden yang dikritik atau menteri yang terkait, ya, atau orang-orang di parlemennya, ya. Bahkan ada lebih daripada itu. Nas'alullah assalamu ala afiyat. Saya pernah sekali sehingga sholat Jumat di sebuah masjid di sini, di Makassar. Iya. Waktu itu baru ada kejadian tsunami. Kalau saya nggak salah di Jawa Barat waktu itu. Bukan yang di Aceh, ya. Khatibnya di awal Masya Allah bicara masalah musibah, dosa. Tapi ujung-ujungnya ini semuanya karena anggota dewan korupsi keluar semua. Kambing hitam ke orang lain. Seakan-akan dia tidak berpikir. Seakan-akan dia ini malaikat, tidak ada dosanya yang berbicara ini. Ya. Dan ini dari dasar kekeliruan. Di dalam menghadapi apa? Perbaikan. Naiknya harga, naiknya BBM, itu jenis dari musibah dan petaka. Kaidah syariat kalau ada musibah dan petaka, periksa diri sendiri. Bukan sibuk mengurusi orang lain. Iya. Ada namanya amar ma'ruf nahi munkar, itu pembahasan lain. Tapi yang paling pokok, dia mengurusi dirinya sendiri. Itulah yang akan membenahi dan menyebabkan dia keluar dari apa? Keluar dari ujian. Iya. Maka ini dasar penting. Dasar ketakwaan. Dan takwa ini cakupannya luas sekali. Seluruh kaidah yang kita akan sebutkan setelahnya, seluruh pijakan yang kita akan sebutkan setelahnya, itu masuk di dalam kandungan apa? Kandungan takwa. Masuk di dalam kandungan takwa. Karena itu takwa adalah penyelamat. Iya. Takwa adalah hal yang membuat seorang hamba diberi kelapangan pada segala perkara yang dihadapi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buat perkaranya itu menjadi mudah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan diadakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Iya. Dan kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dibuat cara berpikirnya, sudut pandangnya lebih tajam lagi. Iya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaithani tadzakkaru fa idahum mubsirun." Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, kalau dia tertimpa gangguan syaitan, ya namanya manusia, tidak ada yang lepas dari gangguan syaitan. Mungkin dia keliru, dia salah, dan semisal dengannya. Ya. Tapi orang yang bertakwa, kalau dia tertimpa gangguan syaitan, tadakkaru, langsung mengingat. Tadakkaru, takwanya membawa dia untuk mengingat. Faidahum mubasirun. Dan pada kondisi itulah mereka sangat tajam pandangannya. Ya, sangat melihat. Ya, sangat melihat. Karena itu sifat seorang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul mukmin bi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidaklah terjatuh di dalam lubang binatang buas dua kali. Satu kali saja. Sudah pernah jatuh, begitu lewat lagi dia enggak apalah namanya? Lewat lagi di situ kemudian jatuh lagi, dia sudah tahu ini lubang, dia menghindari. Itu seorang mukmin. Demikian. Ada kehati-hatian pada dirinya. Iya. Maka ini dari makna takwa, memberikan kepada seorang hamba berbagai kebaikan. Berbagai kebaikan. Dan ini adalah dasar pokok. Dari dasar yang menyelamatkan seorang hamba itu ketika fitnah terjadi. Iya. Kemudian yang kedua, dari pijakan dan bekal yang hendaknya dipegang oleh seorang hamba saat fitnah melanda, dia berpegang teguh dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Al-i'tisam bil kitab was sunnah. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma." Barang siapa yang mengikuti hudaya, petunjukku. Al-huda itulah Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Siapa yang mengikuti petunjukku, Allah telah jamin, fala yadhillu wala yashqa, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dijamin dua hal. Iya. Dijaga, tidak menyimpang. Kemudian yang kedua, dia tidak akan sengsara. Tidak akan sengsara. Jadi kalau ada yang menyimpang, ada yang sengsara, itu pasti ada sesuatu yang dia langgar di dalam masalah mengikuti petunjuk. Pasti ada bentuk dia keluar tidak mengindahkan petunjuk, sedikit maupun banyak. Iya, sedikit maupun banyak. Karena siapa yang selalu berada di atas petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melantarkannya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melantarkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Iya. Demikianlah kaidah umumnya. Walaupun dimaklumi bahwa ujian dan cobaan itu kadang menimpa ya seseorang bukan karena dosa yang dia kerjakan, bukan pula karena kekeliruan yang dia lakukan, tapi kadang ujian dan cobaan menimpa seorang hamba untuk meninggikan derajatnya. Karena itu para nabi dan para rasul orang yang paling banyak ujian dan cobaannya. Iya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis An-Nu'man bin Bashir, manusia yang paling besar, paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengan mereka dan yang semisal dengan mereka. Maka semakin seorang hamba mendekati kedudukan para nabi dalam ucapan maupun amalan, dalam keyakinan maupun amalan, maka ujian dan cobaannya akan semakin apa? Akan semakin berat. Iya. Akan semakin berat. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa itu selalu akhir dari keadaan mereka adalah kebaikan. Iya. Maka dia tidak akan tersesat kalau mengikuti petunjuk. Kemudian yang kedua, wala yashqa, tidak akan sengsara. Sebaliknya, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari dzikri, dari mengingat kepadaku. Iya. Dan kata dzikir dalam Al-Qur'an digunakan dalam banyak penggunaan. Al-Qur'anul Karim disebut dzikir. Mengingat kepada Allah disebut dzikir juga. Sebagaimana agama disebut dzikir juga. Sunnah Nabi juga disebut dzikir. Banyak penggunaannya. Dan di sini dikatakan siapa yang berpaling dari dzikri, dari dzikirku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Perhatikan. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Iya. Sebab seorang mukmin kalau dia teguh di atas petunjuk, di tengah ujian dan cobaan pun hatinya selalu lapang. Iya. Kehidupannya selalu dia merasa apa? Luas. Karena dia tahu ujian memang pahit di kasat mata manusia. Iya. Yang dia dapatkan sesuatu yang berat. Iya. Kadang dari sisi kondisi banyak tekanan. Tapi tatkala dia melihat berbagai kebaikan yang Allah siapkan di belakang ujian, maka itu berubah menjadi apa? Menjadi kesyukuran. Iya. Dan ini jenjang para nabi dan para rasul. Kerana dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan tentang sifat para nabi, wa innahum la yafrahuna bil bala kama tafrahuna bir raha. Sungguhnya para nabi itu mereka sangat bergembira dengan ujian. Sebagaimana kalian bergembira dengan apa? Dengan kenikmatan. Kalau kita masyaallah ya, baru bangun rumah, gembiranya, berbunga-bunga hatinya, satu tahun penuh. Ya. Dapat nikmat, anak muda baru menikah. Ya. Masya Allah, dalam setahun penuh, cerah. Ya. Yang sudah menikah, dapat lagi yang kedua. Ya. Berbunga-bunga hatinya. Kalau dapat apa? Dapat kesenangan. Tapi begitu dapat ujian, nah disinilah perbedaan. Tingkatan-tingkatan manusia terlihat di tengah ujian. Iya. Memang tidak terlihat. Ketika di tengah kesenangan, tidak begitu kelihatan di tengah kesenangan. Iya. Tapi di tengah ujian, itu lebih tampak. Perbedaan-perbedaan dan tingkatan-tingkatan manusia. Mana di ketika ujian itu sikapnya orang yang berilmu itu yang mana? Sikapnya orang yang jahil itu yang mana? Iya. Sikapnya orang yang punya akal itu yang mana? Dan sikap orang yang tidak ada akal itu bagaimana? Itu kelihatan di tengah ujian dan cobaan. Iya. Dan demikianlah para ulama. Tanpa berbagai keutamaan dan fadail mereka ketika ujian dan cobaan. Karena itu di masanya, iya, para ulama berkata, tidak ada yang selamat dari fitnah Ibnul Asy'ad di masa itu kecuali dua orang saja. Al-Hasan Al-Basri dan Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syikhir. Ya, disebutkan juga Ibnu Sirin ya. Rahimahullah. Rahimahumullah. Ini orang-orang yang tampak bagaimana keutamaan mereka ketika menghadapi fitnah. Al-Hasan Al-Basri misalnya, Hajjaj bin Yusuf membunuhi banyak orang, menangkap. Iya. Tapi Hasan Al-Basri berkata, Hajjaj bin Yusuf ini adalah azabullah, azabnya Allah turun kepada kalian. Bukan begitu cara memadamkannya. Iya. Dipadamkan dengan apa? Dengan ketakwaan. Dengan kembali dan berdoa kepada Allah. Itu anjuran-anjuran siapa? Iya. Al-Hasan Al-Basri. Mutarrif Ibn Abdillah Ibn Syikhir itu terkenal dalam biografinya. Luar biasa. Biografi ulama satu ini. Iya. Bagaimana sikap-sikap beliau yang sangat indah di tengah fitnah. Kata beliau, 7 tahun fitnah terjadi, saya tidak pernah minta berita kepada siapapun dan saya tidak pernah cari berita dan saya tidak mau dengar berita. 7 tahun. Iya. Dan beliau pernah berdiri berkhutbah. Beliau berkata, Alhamdulillahilladzi minal ilmi bihi aljahlu bighairihi. Kata beliau, segala puji hanya untuk Allah. Termasuk seorang berilmu tentang Allah, dia jahil kepada selain Allah. Tidak usah peduli kepada selain Allah. Itu termasuk ilmu kepada Allah. Beliau ingatkan. Dan ini sikap-sikap menunjukkan tingkatan mereka. Karena itu di masa fitnah, disitulah tampak. Iya. Bagaimana keilmuan seseorang, keimanannya dan ketakwaannya. Iya. Ketakwaannya. Nah. Sebagaimana kelihatan di masa ini. Iya. Tingkatan-tingkatan para ulama di dalam mengobati fitnah-fitnah yang terjadi. Iya. Kelihatan sekali. Orang-orang yang berilmu. Yang betul-betul merupakan panutan. Ketika terjadi fitnah, kadang manusia menyangka ini syekh tidak mau berbicara sama sekali. Ya. Tapi begitu berbicara selesai semua perkara. Bukan menjadi apa? Menjadi panjang. Dan menjadi fitnah bertambah dengan fitnah. Dan ini terlihat keutamaan-keutamaan dan perbedaan jenjang para ulama. Di belakang terjadinya ujian-ujian dan fitnah-fitnah tersebut. Iya. Maka pada saat fitnah, iya, kadang seorang merasa ada kesempitan, iya, merasa ada tekanan. Dan ini munculnya ada bentuk dari keberpalingan. Karena itu di ayat dikatakan, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari dzikir kepadaku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Itu dipastikan. Sempitkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau di penjara saja, beliau tidak merasa sempit. Iya. Beliau tidak merasa sempit. Bahkan beliau anggap itu dari taman-taman surga. Di salah satu ucapan beliau. Jadi ujian dan cobaannya itu tidak beliau anggap sebagai hal yang apa? Menghalangi. Seseorang kalau terhalang di sebuah pintu kebaikan, banyak pintu-pintu kebaikan yang lain yang terbuka. Iya. Kalau di sebuah bumi, misalnya dia sempit, kurang dia terbantu melakukan ketaatan, bumi Allah itu luas. Bumi Allah itu luas. Maka harusnya seorang berpikir lebih luas. Dan itulah dari makna apa? Dari makna ketakwaan. Dari makna dia berpegang dengan petunjuk. Akan terarah kehidupannya. Bukan kehidupan yang sempit. Bukan kehidupan yang sempit. Iya. Sebab sifat seorang mukmin dimanapun dia berada, dia adalah keberkahan. Berberkah bagi manusia. Sebagaimana Nabi Isa berkata, waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Iya. Dan saya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matalul mu'min, iya, apa namanya, beliau memberikan percontohan perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon kurma, nakhlah. Iya. Bagaimana pohon kurma ini, dari seluruh yang ada di pohon kurma bisa dimanfaatkan. Semua dari pohon kurma itu bisa dimanfaatkan. Ya, dan itu perumpamaan seorang mukmin. Ya, dari kurma itu bijinya saja, ya, biji kerasnya tidak bisa dimakan, tapi itu ada manfaatnya, dipakai di sesuatu yang lain. Ya, semua dari kurma, dari batangnya, pelepahnya, dari serabutnya, itu semuanya ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Dan itulah dari keberkahan seorang mukmin seperti itu. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis lain beliau berkata, "Matsalul mu'min matsalun nahla. La ta'kulu illa thayyiban wa la tadha'u illa thayyiban." Perumpamaan mukmin bagaikan lebah. Dia tidak makan kecuali yang baik. Cari lebah itu. Iya. Kalau ada lihat lebah, tidak ada lebah yang tinggal di tempat-tempat sampah, tidak ada lebah yang hinggap di tempat-tempat kotoran, tidak ada. Dia carinya ke pohon yang berbunga, ya, hal-hal yang baik. Kemudian lebah yang keluar darinya semuanya baik. Ya. Lebah itu tidak ada kotorannya, ya, tidak ada kencingnya. Ya. Semua yang keluar adalah madu dari lebah. Ya. Dan perhatikan lebah, dia hinggap di mana saja dari pohon, dari bunga, dia tidak merusak bunga itu. Ya, karena itu kalau pohon misalnya berbunga, ada lebah di sekitarnya, pohon itu tetap berbuah saja, buahnya tetap besar. Dia terganggu oleh lebah. Ya. Dan itu keberkahan dari seorang mukmin. Kehidupannya memang luas. Kehidupannya bukan kehidupan yang apa? Bukan kehidupan yang sempit. Bukan kehidupan yang sempit. Ya. Karena itu sebagian orang jahil, ya, dari obat untuk mengobatinya didiamkan. Iya. Jelas ya? Kalau misalnya ada anjing yang menggonggong. Iya. Atau anjing misalnya mengejar, dia menggigit. Diapain anjing ini? Kita gigit balik begitu. Iya. Itu bukan pekerjaan orang-orang yang berakal. Jelas ya? Tapi diberikan dari obat yang membuat dia tersadar. Iya. Dan dari keteguhan seorang berpegang dengan petunjuk. Iya. Itu akan memberikan kepadanya berbagai keindahan. Berbagai keindahan. Dan seorang itu, dia adalah terlihat pada amalannya. Apa yang dia kerjakan? Apa yang dia kerjakan? Ya, karena itu kata masyayikh kita, para ulama kita, ar-rajulu yuzakkihi amalu. Seorang itu direkomendasi oleh amalannya. Amalannya yang membuktikan. Iya. Amalannya yang membuktikannya. Apa yang dia kerjakan? Ya. Karena di masa ini kita diuji oleh orang-orang. Mengatakan kami mengikuti sunnah. Kami salafi. Kami begini dan begitu. Ya Masya Allah, kalimat-kalimat besar. Iya. Dan hal-hal yang besar tapi perbuatannya bertentangan dengan manhaj salafi. Bertentangan dengan manhaj salafi. Iya. Dan itu namanya tidak lucu. Ya, berucap kalimat-kalimat, ya, saya begini dan begitu, tapi perbuatannya tidak seperti itu. Sebagaimana kata seorang penyair, ya, al-qabu mamlakatin fi ghairi mawdi'iha, ya, kal-khirri yahkin tifahan solat al-asadi. Ya, gelar-gelar kerajaan, ya, diberikan bukan pada tempatnya. Gelar-gelar kerajaan kan diketahui, raja, menteri, ini dan seterusnya, ya. Diberikan bukan pada tempatnya, itu bagikan kucing, dia menghikayatkan suara, yaitu mengeong untuk mengertak singa. Ya. Singa di depannya, dia gertak, ngeong. Ya. Sekeras apapun dia mengeong, gak lari singanya. Ya. Dan itu gak cocok, pengakuan berbeda dengan apa? Berbeda dengan ucapan seseorang. Nah, ya. Baik. Jadi amalan itu yang membuktikan. Amalan itu yang membuktikan. Maka ini kita berada di poin, saya ingin diperhatikan poin ini dari ayat. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang berpaling dari mengingat kepada aku, untuknya kehidupan yang sempit. Artinya kalau dia berpegang di atas petunjuk, dijamin tadi tidak tersesat, tidak tersengsara, dan dijamin kelapangan hidup untuknya. Dan sebagian ulama menafsirkan, kehidupan yang sempit di sini, kesempitan di alam kubur. Kesempitan di alam kubur. Salah satu, dan ini dari penafsiran akan salah satu makna dari ayat. Salah satu makna dari ayat. Sebab memang dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa di kuburan, orang yang disiksa di kuburan. Salah satu jenis siksaannya, disempitkan kuburannya sampai menghimpit orang yang dikubur sehingga tercerberai turam belulangnya. Kemudian yang kedua, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini akibat yang kedua kalau dia berpaling. Dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan dia buta. Dibangkitkan dalam keadaan dia apa? Dia buta. Iya. Karena dia berpaling. Di kelanjutan ayat, dia bertanya, wahai Rabbku, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal dulunya saya melihat. Maka Allah berfirman, demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, lalu engkau lupakan. Maka pada hari ini, kami juga akan melupakanmu. Maka siapa yang buta di kehidupan dunianya, buta dari petunjuk? Iya. Maka itulah sebab yang menyebabkan dia terjangkiti oleh fitnah. Iya. Seorang ketika ditegur dengan adillah, ya, ditegur dengan keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah, harusnya dia terima. Dan itu bentuk dari ketakwaan. Iya. Bentuk dari ketakwaan. Dan itu bentuk dari berpegang terhadap petunjuk. Iya. Berpegang terhadap petunjuk. Maka itulah yang akan membahagiakannya. Tapi kalau dia berpaling dari petunjuk, maka inilah kebutaan. Dan Allah telah mengingatkan di ayat yang lain, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia akan lebih buta dan lebih tersesat lagi jalannya. Akan lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Karena itu ayat yang agung ini terdapat penegasan wajibnya kita berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah dasar pokok yang menyelamatkan seseorang ketika badai fitnah melanda. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata nabiyhi." Saya telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum atnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-ghina, salah satu bentuk dari jual beli riba, ya, kalian telah mengambil ekor-ekor sapi, maksudnya sibuk beternak, kalian telah ridha dengan pertanian, dan kalian meninggalkan jihad, ini empat penyakit. Iya, empat penyakit apabila menimpa, maka penyakit inilah yang akan membahayakan. Iya. Penyakit yang pertama, dia melakukan perbuatan ina. Ini bentuk dari apa tadi? Riba. Yang kedua, sibuk dengan beternak. Penyakit kedua. Yang ketiga, sibuk dengan bertani. Ya, maksudnya di sini bukan dilarang beternak bertani, ya. Jangan sampai ada yang keluar dari pengajian, ya, punya sapi langsung dia pergi jual semua. Kemudian punya sawah, dijual sawahnya. Ini sibuk beternak, bertani, maksudnya menyebabkan dia lalai dari agama. Jelas, ya? Karena kesibukannya dia tidak lagi sholat, dia tidak lagi melakukan kewajiban-kewajiban syariat. Kemudian yang keempat, penyakit yang keempat, wataraktumul jihad. Kalian meninggalkan jihad. Ini empat jenis penyakit. Iya. Di dalam hadis Thauban riwayat Imam Ahmad, empat jenis penyakit ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk yang lain. Maknanya sama. Iya. Kata beliau, yushaku antada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalata ila qas'atiha. Dikhawatirkan nanti kalian ini akan diperebutkan oleh umat-umat sebagaimana makanan diperebutkan di atas hidangan. Apa hidangan diperebutkan di atas meja? Iya. Perhatikan. Nabi beritakan, akan datang nanti kalian seperti itu. Jadi kalau dipikir, Masya Allah, musuh-musuh di sekitar meja, Kita umat Islam bagikan makanan diperebutkan. Ya, rendah betul umat ini. Mana kekuatannya? Kan begitu? Karena itu para sahabat langsung bertanya, "Ya Rasulullah, amin killatin nahnu yawma'id? Apakah kami waktu itu sedikit?" Kata Nabi, "La, bal antum yawma'idin kathir." Tidak, bahkan kalian pada waktu itu sangatlah banyak. "Walakinnakum gutha." Tapi kalian ini bagikan buih di lautan. Bagikan buih air. Lihat ya, di air itu kalau ada buihnya. Banyak buih itu. Ya. Tapi tidak ada harganya. Dianggap kotoran. Ya. Nanti setelah itu sirna. Itu buih. Diperumpamakan Nabi. Nabi SAW memperumpamakan seperti itu. Iya. "Walakinnakum gutha, kagutha issay." Iya. Kemudian Nabi SAW mengabarkan, "Wala yanzi'anna Allahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum." Iya. "Wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahan." Sungguh Allah akan mencabut rasa wibawa dari hati musuh-musuh kalian. Iya. Jadi musuh tidak lagi takut. Tidak lagi punya wibawa. Nah, itu memang. Karena kalau penyakit sudah menimpa, hilang sudah dari wibawa itu. Umat Islam misalnya, saking banyaknya terjadi perselisihan, perpecahan, ya, firqah-firqah, jemaah-jemaah, akhirnya dianggap lemah, ya, oleh umat yang lainnya. Bukan sekadar itu saja, bahkan disusupi, dimasukkan serangan-serangan oleh musuh, semakin membuat apa? Mereka berkelahi. Iya. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, di tengah orang yang mengaku berpegang dengan sunnah, iya, yang menyerukan dakwah salafiyah, mengajak kepada sunnah, kalau perpecahan terjadi, itu pasti akan melemahkan. Pasti akan melemahkan. Iya. Dan pasti akan membuat apa? Membuat musuh bergembira. Iya. Dan na'udzubillah, malu kita dari pandangan orang-orang yang menilai ini salafi kerjanya ribut-ribut saja. Iya. Kalau dibahasa yang dinukil oleh guru kami Syekh Shalih Suhaimi, sebagian orang-orang mengomentari perselisihan salafiyin, katanya api itu kalau dia tidak mendapatkan apa yang bisa dia bakar, dia akan membakar sebagian yang lainnya. Saling membakar. Dan ini dari pandangan orang-orang yang apa? Memandang disebabkan karena perbuatan segelintir orang yang merusak nama dakwah. Iya. Yang berbuat tanpa akal. Dengan hawa nafsu. Terjadilah hal-hal yang seperti itu. Membuat kelemahan. Membuat apa? Kelemahan. Bagaimana mungkin ada wibawa di hati musuh? Nah. Kemudian kata Nabi, "Wala yuqdafanna fi qulubikumul wahan." Dan akan dimasukkan ke dalam hati kalian penyakit al-wahan. Para sahabat bertanya, "Apa itu al-wahan ya Rasulullah?" Kata beliau, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta dunia dan takut apa? Takut mati. Jadi dua penyakit, cinta dunia dan takut mati. Ya, tadi ada empat ya. Jual beli dengan cara ina, sibuk beternak, sibuk bertani. Ini tiga disebut cinta dunia. Dia meninggalkan jihad, ini disebut apa? Hah? Takut mati. Jadi kalau begitu, penyakitnya sama. Iya. Dan Nabi sebutkan obatnya di dalam hadis Ibnu Umar. Kalau sudah terjadi penyakit ini, Nabi sebutkan dulu bahayanya, setelah itu disebut obatnya. Kalau sudah terjadi penyakit ini, sallallahu alaikum dullan, kalian akan ditimpa oleh sebuah kehinaan. La yanzi'uhu, Allah tidak akan mencabutnya. Kan dicabut. Tapi Allah tidak akan cabut kecuali kalau terpenuhi syarat. Apa syaratnya? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Iya. Maka ini hadis luar biasa. Iya. Menjelaskan apa itu penyakitnya, apa sebab terjadinya fitnah, dan apa obatnya. Apa obatnya? Iya. Karena kecenderungan kepada dunia itu kadang apa? Membuat seseorang berbuat kezaliman, melampaui batas, keluar dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan ini di banyak kondisi dan keadaan. Ya, kita enggak usah jauh-jauh ya, kita mau bicara di komunitas kita saja. Ya kalau masa-masa tahdir-tahdir itu, ya, banyak orang-orang berdagang, transaksi, dia sebenarnya tidak mau ikut-ikutan. Tapi karena takut dagangannya diboikot, ya, dia tidak ikut mentahdir, diboikot dagangannya. Ya, dia berada dalam suatu komunitas tetangga, dia tidak ikut mentahdir, ya, maka dia juga ditahdir. Dia di dalam sebuah pondok, misalnya seorang guru, tidak ada pernyataan taubat, ya, pernyataan tahdir, maka dia juga harus diapa? Diboikot. Ya. Maka ini kadang ada bentuk lemah keyakinan. Seakan-akan dunia ini terbatas pada sebagian orang. Seakan-akan yang mau didakwai hanya segelintir orang itu saja. Ya. Betapa banyak Indonesia ini. Indonesia ini berapa penduduknya? Hah? Berapa penduduk Indonesia? 238 juta. Kayaknya itu hasil terakhir ya, yang saya ingat. Sensusnya. Ya. Kira-kira yang kenal dakwah salafiyah itu berapa juta? Mana yang lainnya perlu didakwai? Ya. Jangan berpikir sempit seseorang itu. Kehidupan itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya sudah dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu kadang saya melihat pada sebagian orang, saya bertanya, di mana pelajaran tauhid yang dia pelajari? Ada sebagiannya pernah belajar di luar negeri. Di mana dia belajar tauhid dahulu? Iya. Keyakinan sedemikian lemah akan hal tersebut. Makanya harus dipahami. Ya. Dari dasar yang membuat seorang istiqamah, dia mengerti apa itu penyakit, kemudian mengerti apa obatnya. Ya. Kecenderungan kepada dunia ini berbahaya. Kecenderungan kepada dunia. Ya. Dalam segala bentuknya. Dalam segala bentuknya. Ya. Karena itulah, tatkala dia belajar ilmu, belajar dakwah yang benar, maka itu adalah anugerah dari Allah. Harta yang sangat mahal. Ya. Nikmat yang sangat besar yang harusnya dia syukuri dan dia jaga. Ya. Jangan dia masuk di dalam membuat pelanggaran. Semakin menambah api itu besar. Ya. Paling tidak dia bersabar. Ya. Sabar banyak pahala dia dapatkan. Ya. Banyak pahala yang dia dapatkan. Daripada apa namanya seorang kadang seakan-akan menampakkan dia sama tetapi hatinya berontak, ya, maka ini akan menimbulkan berbagai masalah, ya, dan membuat kehidupannya tidak tenang. Baik. Demikian pula dari ketamakan-ketamakan dunia yang lainnya, cinta kepada kepemimpinan, ya, ingin ditokohkan, merasa selalu yang paling tinggi daripada yang lainnya. Ini penyakit-penyakit, ya. Terjadi di tengah manusia. Sampai kata sebagian as-salaf, akhirul dawa alladhi kharaja min qulubi salihin hubbus syuhrah. Ya, atau hubbur riasa. Akhir dari penyakit yang keluar dari hati orang yang salih, dia cinta ketenaran, cinta apa namanya, kepemimpinan. Iya. Dan ini masalah besar. Iya. Harus diobati. Karena dia berdakwah, dia luruskan dakwanya. Prinsip dakwah itu di dalam ayat-ayat selalu disebutkan. Udu'u ila sabili rabbika. Berdakwahlah kamu kepada jalan Rabbmu. Ya. Kul hadihi sabili adu'u ila Allah. Katakan ini adalah jalanku, saya berdakwah kepada Allah. Dakwanya kepada Allah, kepada jalan Allah, bukan kepada dirinya. Bukan kepada dunianya, bukan kepada kelompoknya. Ya. Karena itu, seorang alim, seorang da'i, ketika dia berucap, dia mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mencari ridha manusia. Iya. Dan ini semuanya dari ketentuan-ketentuan yang ada dan dimaklumi, dan harusnya dipegang oleh seorang penuntut ilmu. Iya. Maka, kecenderungan kepada dunia dalam segala bentuknya, termasuk cinta kepemimpinan, ini adalah hal yang berbahaya. Hal yang berbahaya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana kehidupan akhirat itu. Tilkat darul akhirah naja'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wala akibatu lil muttaqin. Allah berfirman, itulah kehidupan akhirat. Kami jadikan kehidupan akhirat ini, surga ini, untuk siapa yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi dan tidak menghendaki kerusakan. Dan akibat yang terbaik adalah untuk orang yang bertakwa. Ini ayat luar biasa. Penjabaran dan kandungannya. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dari ayat ini manusia terbagi empat. Manusia terbagi empat. Yang pertama dan ini yang terbaiknya adalah orang yang tidak menghendaki ketinggian dan tidak menghendaki kerusakan. Nah, kemudian yang kedua kata Syekhul Islam adalah orang yang menghendaki ketinggian tidak menghendaki kerusakan. Betul, kerusakan dia perangi, tidak boleh dosa dan maksiat, bidah dan khurafat bahaya, begini dan begini, jelas semuanya. Tapi ketinggian tampak sekali. Ya. Ingin selalu ditinggikan, ditokohkan. Dan ini juga, kata Syekhul Islam, ini dari penyakit yang biasa menimpa orang-orang saleh. Ya. Ini yang kedua. Dan manusia yang ketiga, dia menghendaki kerusakan, tidak menghendaki ketinggian. Ya. Dan ini tabiatnya orang-orang yang rendah jiwanya, ya, gemar berbuat kerusakan, membegal di sana-sini, mencuri di sana-sini, merampok, berbuat kerusakan, kenistaan. Tapi kalau pemimpin, tidak mau dia jadi pemimpin. Dia tahu bahwa saya ini tidak layak memimpin. Ya. Tidak layak memimpin. Kadang dia sadar. Ya. Karena sebagian orang jahil, ada yang sadar juga. Dia tidak mau disebut jahil, tapi dia sadar bahwa saya tidak berilmu. Ya. Jelas ya? Ini jenis yang keberapa? Yang ketiga. Dan manusia jenis yang keempat, ini yang paling jeleknya. Ya. Menghendaki ketinggian dan apa? Kerusakan. Ini jenis-jenisnya Fir'aun, Haman, dan sebagainya. Ya. Dari orang-orang yang mengumpulkan antara ketinggian dan apa? Kerusakan di atas muka bumi. Adapun penduduk sorga, Allah telah terangkan sifatnya. Tilka darul akhirah, naja'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Itulah kehidupan akhirat. Kami jadikan bagi orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi dan kerusakan. Gampang itu seorang berdakwah. Dia di apa namanya? Di suatu tempat tidak memungkinkan dia masuk, dia cari tempat lain, mudah. Iya. Dalam hal tersebut. Kalau memang dari kemaslahatan dakwah, dia jangan di depan, di belakang saja, enggak apa-apa, kita di garis belakang saja, enggak ada masalah. Yang penting beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan itu sifat orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang memang hanya mencari apa? Mencari negeri akhirat. Iya. Dan ini dari sebab-sebab keselamatan. Kunci yang menjaga seorang di atas apa? Di atas tuntunan. Iya. Perhatikan. Ini pijakan yang kedua. Berpegang teguh terhadap apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, i'tisam terhadap keduanya. Iya. Siapa yang berpaling dari sini? Ah, itulah sebab munculnya berbagai macam bahaya. Sebab datangnya ya berbagai fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintah Rasulullah. Dia akan ditimpa oleh fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang pedih. Diingatkan untuk berhati-hati. Sebab fitnah itu selalu mengikuti orang yang menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa ju'ilad dallatu was-sagharu liman khalafa amri, ala man khalafa amri." Telah dijadikan kerendahan dan kehinaan bagi siapa yang menyelisihi perkaraku. Bagi siapa yang menyelisihi perkaraku. Nah. Baik. Maka ini dasar-dasar ya. Sangat indah sekali dalam agama. Membangun seorang. Iya. Membuat seorang itu teguh di atas petunjuk. Dia hanya perlu bersabar. Iya. Perlu istiqamah. Di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan itu, dia akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang hari-hari kehidupan itu sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sekali menang, sekali kalah, sekali bergembira, sekali apa? Bersedih. Iya. Allah telah berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Itulah hari-hari. Kami persiligantikan di tengah manusia. Ya. Rasulullah SAW dan para sahabatnya, generasi yang terbaik di tengah umat ini. Bersamaan dengan itu, di peperangan, dan semua peperangan menang. Ya. Tidak di semua peperangan, mereka apa? Menang. Pernah kalah. Ya. Pernah kalah di perang Uhud. Pernah kalah di perang Hunain. Ya. Perhatikan. Maka harus diketahui bahwa ujian dan cobaan sudah merupakan ketentuan di tengah orang-orang yang salih. Ya. Cobaan dan ujian. Tapi yang membedakannya itulah tadi. Ya. Bagaimana mereka dan keadaan mereka menyambut ujian dan cobaan itu. Itulah yang membedakan derajat. Itulah yang membedakannya dengan manusia dalam membuka pintu-pintu dan lahan-lahan kebaikan untuk mereka. Iya. Lahan-lahan kebaikan untuk mereka. Nah, dan ini fikih termasuk fikih yang wajib dipelajari ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya risalah yang indah. Judulnya Qa'idatun fis Sabr. Judulnya Kaidah dalam Kesabaran. Iya. Jadi sebagaimana umumnya disebutkan di dalam buku-buku bahwa sabar itu terbagi berapa? Terbagi tiga. Ada sabar dalam menjalankan ketaatan, ada sabar dalam meninggalkan larangan, dan ada sabar dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menerima takdir. Ya. Ketika beliau membahas tentang sabar di dalam menerima ketentuan dan takdir, beliau bagi dua lagi. Kata beliau, sabar dalam menerima dan ketentuan takdir terbagi dua. Yang pertama ada ketentuan dan takdir yang menimpa hamba dan tidak ada campur tangan manusia di situ. Murni ketentuan dari Allah. Kata Syekhul Islam, ini ringan. Ya. Yang kedua adalah ketentuan dan takdir yang menimpa dan ada campur tangan manusia di situ. Nah, ini yang lebih berat. Ini yang lebih berat. Jelas ya? Sekarang misalnya seorang duduk di rumahnya. Ya. Tiba-tiba jatuh atap rumahnya, kena kakinya, patah kakinya. Iya. Maka di kondisi ini, waduh, qadarullah ma syafa'a Allah. Gampang dia. Wah, ini sudah merupakan ketentuan Allah. Kan tidak ada orang-orang. Iya. Tapi kalau ada yang manjat di atas rumahnya, iya. Kemudian jatuh, ya, menimpa kakinya, patah kakinya. Nah, di sini lebih berat sebab ini ada campur tangan orang lain. Apalagi kalau dia mampu untuk membalas. Itu lebih apa? Lebih berat lagi sabarnya. Ya, karena itu untuk jenis yang kedua ini, sabar di dalam menerima ketentuan Allah dan ada campur tangan manusia di situ, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebutkan 20 sisi atau 20 cara seorang itu bisa bersabar. Ya. Dan itu kalau dibaca indah sekali. Beliau buka pintu-pintu ibadah. Menerima ketentuan dan takdir Allah. Pintu ridha kepada Allah. Pintu memaafkan. Ya, luar biasa ya. Pintu memaafkan. Pintu merenungi dosa. Ya, pintu menyadari akan keagungan dan kebesaran Allah. Nama-nama dan sifatnya. Ya. Banyak sekali pintu kebaikan yang beliau bukakan. Sehingga seorang itu bisa apa? Bersabar di dalam hal tersebut. Bisa bersabar di dalam hal tersebut. Maka inilah yang harusnya kita tumbuhkan. Karena kalau seorang kuat berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, dia betul-betul mengerti tuntunan Al-Quran dan hadith Rasulullah SAW, bagaimana kedetailan agama, maka pasti akan lebih mudah di dalam menghadapi berbagai fitnah dan cobaan. Iya. Berbagai fitnah dan cobaan. Itu terlihat. Tadi saya sebutkan ya. Jenjang para ulama kita, itu kelihatan perbedaan ilmunya di masa fitnah. Iya. Bagaimana cara mereka bersikap, cara mereka berbicara, cara mereka menghadapinya. Iya. Dan apa ucapannya di dalam memperbaikinya. Itu luar biasa. Hal-hal yang menunjukkan apa? Iya. Menunjukkan perbedaan tingkatan para ulama. Perbedaan tingkatan para ulama. Iya. Dan ini harus dipahami. Iya. Dimengerti dengan baik. Saya beri satu contoh. Ya. Terkait dengan masalah orang-orang Syiah Rafidhah Yaman, kelompok Al-Houthi. Nah, ini kelompok Al-Houthi di Yaman ya. Ya. Sebagian ulama ada yang memfatwakan jihad. Ya. Dan ini dari apa yang diterangkan oleh guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan, fatwa yang seperti ini ya, adalah hal yang keluar dari jalur yang biasa. Sebab yang biasanya yang dikenal di dalam buku-buku akidah ahli sunnah, penyeruan untuk jihad itu datangnya dari pemerintah, bukan dari orang per orang. Iya. Perhatian, ketika seruan keluar, iya, tidak begitu banyak perubahan yang terjadi di Yaman. Iya. Tapi ulama yang lainnya, mereka tidak berbicara secara umum. Ada yang menisbatkan ucapan bahwa guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan memberi fatwa ya sebelum kejadian Saudi dan sekutu Teluk menyerang apa namanya? Menyerang Al-Houthi ya. Sebelumnya ada menyebarkan fatwa bahwa Syekh Shalih Al-Fauzan memberi fatwa memerangi kaum Al-Houthi. Saya tanyakan kepada beliau, apa benar ada yang memberi fatwa? Kata beliau, itu dusta. Ya. Mana suara saya? Mana pembicaraan saya? Bawa ke sini kalau ada. Yang dikenal di buku-buku saya, jihad itu dengan apa? Iya, dengan perintah dari pemimpin negara. Itu yang beliau sebutkan. Hafizahullah. Iya. Dan lihat. Iya. Sekarang terjadi solusi yang baik untuk kaum muslimin di Yaman. Iya. Saudi Arabia dan negara-negara teluk yang berada di sekitarnya, semoga Allah membalas mereka semuanya dengan kebaikan. Iya. Dengan pertimbangan dari hayat kibar ulama di Saudi Arabia, para ulama besar di Saudi Arabia, termasuk di dalamnya mufti Saudi Arabia ya, Syekh Shalih Al-Haidan, Syekh Shalih Al-Fauzan dan lain-lainnya ya, memberikan arahan untuk membantu kaum muslimin di Yaman, selesai masalahnya ya. Perhatikan bagaimana kebaikan yang didapatkan oleh penduduk Yaman ya. Ini tidak memberi fatwa terbuka, mereka berbicara kemana? Ke jalurnya. Hal yang bisa menyelesaikannya. Sebagian hal tidak cocok diselesaikan di fatwakan umum, tidak cocok. Ada hal-hal yang kadang diselesaikan orang-orang tertentu saja. Iya. Dan ini fikih dari para ulama kita. Iya. Karena itu dari sebab pokok terjadinya perselisihan di banyak negara, menurut guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan, adalah kekeliruan banyak orang di dalam merujuk. Iya. Betul bahwa sejumlah ulama dihitung sebagai ulama besar. Dihitung sebagai ulama besar. Cocok diberi, ditanya di dalam banyak pembahasan agama. Tapi terkait dengan masalah ribut-ribut, terkait dengan masalah persengketaan, terkait dengan masalah khusuma, ini ada orang-orang tersendiri yang bisa menyelesaikannya. Iya. Apalagi dua orang bersengketa harus didatangkan keduanya, didengar. Apa hujjah dari keduanya? Apa sebabnya? Kemudian diberikan hukum. Jangan mendengar dari satu, kemudian yang lainnya tidak didengar. Ditinggalkan. Iya. Maka ini semuanya dari hal-hal yang beliau pandang sebagai sebab pokok kenapa terjadi berbagai macam perselisihan tersebut. Iya. Baik. Maka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah solusi yang paling pokok untuk menyelesaikan dan menghadapi segala jenis fitnah. Iya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, iya, ketika beliau menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi suatu gejolak di awal-awal pemerintahan beliau. Sejumlah dari suku-suku Arab ingin murtad, ingin keluar dari agama. Kayak ini kondisi agak genting. Dan waktu itu ada pasukan Usama bin Zaid membawa jumlah yang besar dari kaum muslimin untuk menyerang Rum. Dan Usama bin Zaid berhenti di jalan menunggu perintah dari khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui bahwa pasukan Usama bin Zaid ini ya diutus di masa Nabi masih hidup. Nabi yang pilih pimpinan pasukannya, beliau yang pasang benderanya. Ya. Dan dikirimlah. Begitu sampai di tengah jalan, Nabi meninggal. Maka berita sampai kepada pasukan, mereka pun berhenti sampai datang perintah dari apa? Pimpinan baru. Maka orang-orang mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Ya, tariklah kembali pasukan Usama bin Zaid. Kita sendiri dalam kondisi genting. Ya. Tapi perhatikan bagaimana cara berpikir Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan bagaimana keteguhan beliau berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau, ya. Demi Allah, andai kata anjing-anjing telah berada di kaki-kaki istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bahaya sudah sangat dekat. Ya. Saya tidak akan menarik sebuah pasukan yang diutus oleh Nabi sendiri. Saya tidak akan turunkan sebuah bendera yang dipasang sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau anggap itu adalah sunnah Nabi, wajib dia apa? Dia laksanakan. Karena itu kata Abu Bakar, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bi illa amiltu bi. Fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azib." Kata Abu Bakar, "Saya tidak akan meninggalkan suatu apapun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan kecuali saya juga akan ikut mengerjakannya." Sebab saya khawatir, saya kalau menyimpan, ya, saya kalau meninggalkan hal tersebut, kata Abu Bakar, saya khawatir, saya kalau meninggalkan hal tersebut, saya akan menyimpan. Perhatikan, dari keteguhan Abu Bakar ini, berpegang dengan sunnah Nabi, pasukan Usama tetap berjalan, sebagaimana arah yang diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, tiap kali pasukan Usama melewati kabilah yang mau murtad, mikir lagi kabilahnya. Wah ini mereka lagi genting di Madinah, tetap keluar pasukan besar. Wah ini bukan orang-orang sembarangan mereka ini. Ya. Kita tunggu aja dulu bagaimana hasil peperangan mereka dengan Rum. Maka mereka pun diam. Begitu terjadi peperangan, menang kaum muslimin. Ya. Tenanglah keadaan sebagaimana mulanya. Perhatikan bagaimana indahnya berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu selalu dijadikan sebagai dasar pokok seorang berpijak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar suatu hari membawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ini dikenal dengan nama Lailatul Jin. Malam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi golongan dari jin untuk didakwai. Iya. Maka Nabi berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Kamu tetap di tempatmu." Beliau garis sebuah garis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa saja yang terjadi, jangan sekali-sekali kamu melewati garis ini." Ya, pesan Nabi kepada siapa? Ibnu Mas'ud. Maka terdengarlah suara-suara. Ya. Membuat Ibnu Mas'ud takut akan khawatir akan apa? Keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak bergerak. Karena Nabi berkata jangan melewati apa? Garis ini. Ya. Beliau melihat berbagai kejadian yang membatasinya cuma apa? Garis saja yang membatasi. Ya. Perhatikan bagaimana kadar keteguhan terhadap sunnah menyelamatkan seorang di dalam segala keadaan. Ya. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, sekadar kekuatan seorang hamba berpijak di atas as-siratul mustaqim di kehidupan dunia, sekadar itu pula kemudahannya melewati as-sirat yang dihamparkan di atas neraka jahannam pada hari kiamat. Kita kenal ya, di neraka jahannam ada jembatan yang dihamparkan. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Sangat licin. Semua orang pasti melewatinya pada hari kiamat. Kalau siapa yang ingin lewat dengan baik di situ, teguh melewatinya, itu semuanya tergantung keteguhannya berpegang dengan sunnah Nabi di kehidupan dunia. Iya. Maka ini harus dijaga. Dipelihara oleh seorang hamba. Jangan sampai fitnah-fitnah itu membuatnya berubah. Kedzaliman-kedzaliman yang diperlakukan oleh manusia kepadanya membuat dia berbuat zalim juga. Itu dari kekeliruan ya. Ya. Dari pokok terjadinya fitnah, seorang berbuat hanya membalas saja. Ya. Dia tidak pikirkan apa akibatnya. Kedzaliman dia balas dengan kedzaliman. Itu tidak dibenarkan. Ya. Tidak dibenarkan. Kalau ada orang yang tidak bertakwa kepada Allah terhadap kita, maka harusnya kita tidak membalas dengan cara tidak bertakwa kepada Allah juga. Bagaimana caranya? Dia berdosa, kita balas juga dengan kita berdosa. Ya. Nggak boleh seperti itu. Kalau dia menghalalkan kehormatan orang lain, ya, tidak takut kepada Allah, maka seorang hamba tetap di atas syariat. Dia takut kepada Allah. Ya. Dia tidak berucap sesuatu yang apa? Sesuatu yang di luar tuntunan dari syariat. Tuntunan dan syariat. Nah, Dan ini dari jiwa-jiwa besar yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Perhatikan ya. Dari berbagai kejadian di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ada tiga orang sahabat dijumpai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar berkata, "Ada apa dengan kalian?" Kata tiga orang sahabat ini, "Pedang-pedang kami besok ini iya, akan mengambil bagiannya dari musuh Allah, si fulan dari tokoh Quraisy." Kata Abu Bakar, "Bagaimana bisa? Dia itu pembesar Quraisy, kalian enggak bisa menghadapinya." Begitu maknanya. Maka kembalilah, datanglah Abu Bakar kepada Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Abu Bakar, barangkali engkau telah membuat mereka marah. Kalau engkau membuat mereka marah, maka sungguh engkau telah membuat Rabb engkau marah." Ini dari keutamaan tiga orang sahabat ini radhiyallahu anhu. Maka kembalilah Abu Bakar kepada mereka. Dia berkata, "Wahai saudara-saudaraku, barangkali saya telah membuat kalian marah." Kata mereka, "Tidak ada sama sekali di hati kami terhadap engkau." Itu bagaimana keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibnu Umar waktu itu ya, disinggung ya, di sebagian kejadian disinggung oleh sebagian sahabat ya, kalau dia menganggap dirinya punya hak menjadi khalifah, maka kami lebih berhak daripada dia dan daripada bapak-bapaknya ya. Dan Ibnu Umar tidak berbicara, kata beliau, "Saya menghadirkan surga dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan ya. Sebab kalau beliau berbicara akan menimbulkan apa? Menimbulkan fitnah. Maka diamnya itu dianggap lebih apa? Lebih baik oleh beliau." Nah, maka itulah orang-orang yang berilmu. Mereka berbicara, kalau memang kondisi dan situasi mengharuskan berbicara, mereka berbicara dengan ilmu dan dengan hikmah. Kalau mereka diam, situasi dan kondisi mengharuskan diam, mereka berdiam dibangun di atas ilmu pula. Dibangun di atas ilmu pula. Iya. Nah, ini orang-orang yang memiliki ilmu, pertimbangan dan akal yang baik. Iya. Adapun orang yang berbicara pada segala keadaan, pada setiap saat, apalagi pembicaranya hanya itu-itu saja, ya kemanapun dia masuk hanya bicara masalah itu saja, berbuat apa namanya perpecahan di mana-mana, karena satu masalah itu saja. Iya. Ini dari sebab-sebab munculnya fitnah. Karena itulah hendaknya hal-hal yang seperti ini dihindari oleh setiap muslim dan muslimah. Baik, sudah masuk di waktu sholat duhur ya. Mungkin pada duhur kita lanjutkan. Ya, langsung ya habis sholat duhur. Baik, habis sholat duhur langsung kita lanjutkan. Kalau ada yang mau istirahat atau makan dan minum, ya selang waktu sebelum duhur, ada waktu insyaAllah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.